buatmu jane ku ngerti ono ati siramu nanging anane mung sewates konco padha ra wani ne ungkape tresno yen ku pandang gemerlap nyang mripatmu terpampang gambar waru ning atimu nganti kapan abot iki ora mok kuku mung dadi konco mesra merko kependam cinta. Sayang aku tak bisa langsung mengungkapkan perasaan yang ku simpan buatku tak tenang. Ini semua karena hubungan pertemanan. Kau sudah biasa anggapku sebagai kawan. Adem panas awakku gara-gara kamu nyibaki hatiku kati menyang aku sampai ke kowo turu ngimpi ngusap pipimu tansah nyoto kerosong konco tadi tresno gerekes awakku naliko mepet sliramu mung tak sawang esemu sumebiar ning atiku bingung rasane atiku kepiye nyikapi piye nek konco suwi saiki tak tresnani. Langsung mengungkapkan perasaan yang kusimpan buatku tak tenang. Ini semua karena hubungan pertemanan. Kau sudah biasa anggapku sebagai kawan. Adem panas awakku gara-gara kamu nyibaki hatiku kati menyang aku sampai ke kowo mimpi ngusap pipimu tansah nyoto kerosong konco tadi tresno gerekes awakku